Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Jadi dikatakan illa annahu qad yatarajjahu qad yatarajjahu ahaduhuma 'ala al-akhari, hanya saja ya boleh jadi salah satunya lebih kuat daripada yang lain, boleh jadi lebih kuat untuk dinasab sebagai maf'ul li ajli, boleh jadi lebih kuat diberi harfu jar, wa qad yastawiyani, dan boleh jadi seimbang ya antara dinasab atau diberi harfu jar. Kemudian contohnya rinciannya fa yatarajjahun nasbu, ya kuat, lebih kuat untuk dinasab, ya nasab lebih kuat, alal jar atas jar daripada jar, ya idza kana mujarradan apabila bebas min al, dari al, wa minal idhofah, dan dari idhofah. Kal mithalil awwali fi kalamil musannif, seperti contoh yang pertama pada kalam al musannif. Qama zaidun ijlalan. Nah ini kan tidak pakai al, juga tidak mudhof. Ya. Ini al-mithalil awal fi kalamil musannif. Contoh pertama pada ucapan al-musannif. Berarti ini qama zaidun ijlalan li amrin. Ini contoh pertama yang disebutkan. Ijlalan di sini ya. Naam. Tidak pakai al dan juga tidak mudhaf. Sama. Kemudian wa yatarajjahu aksuhu, dan lebih kuat sebaliknya. Aksuhu artinya sebaliknya. Aksuhu dhamir al-ha kembalinya ke an-nasb, jadi aksuhu yakni aksun nasbi. Wa yatarajjahu aksuhu maksudnya aksun nasbi, lebih kuat kebalikan dari nasab, yaitu diberi harfu jar. Idza kana apabila makrunan bi al, bergandeng dengan al. Nahu darabtu ibni litta'dibi. Darabtu ibni, aku telah memukul putraku, litta'dibi, dalam rangka mendidiknya. Nah, di sini at-tadib pakai al. Jadi lebih kuat untuk diberi harfu jar. Wa yajuzu, dan boleh at-tadiba. Darabtu ibni at-tadiba. Boleh. Yani at-tadiba mansub ala annahu maf'ulun li ajlih. Darabtu ibni li ta'dib, i'rabnya. Darabtu ibni li ta'dib. Darabtu fi'lun madin mabni ala sukun liittisalihi bi dhamir rafi mutaharrik. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli rafin fa'il. Ibni maklum bi mangsumum bi fi'li wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah. Tidak masuk. Al-fathatul muqaddaratu alama qabla al-mutakallimi mana'amin zuhuriha istighal mahari istighal mahali bi harakatil munasabati. Wal ya'u damirun muttasilun mabaniin ala sukun fi mahali jarrin mudaf ilayhi. Wadlamu harfu jari. Harfu jarin mabniun ala kasri la mahallahu min i'rab. At-ta'dibi ismu majrurun bil lam wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu akhirih. Al-jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li. Wa yastawi al-amran. Wa yastawi al-amrani, dan dua perkara itu sama seimbang, sama-sama kuat untuk dinasab atau diberi harfu jar idza kana mudhafan, apabila mudhaf. Kal mithali tsani, seperti contoh kedua, fi kalamil musannif, pada ucapan al musannif. Contoh kedua pada ucapan al musannif di matan apa itu? Lihat, qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Di sini kan ibtigha'a mudhaf, ma'rufik mudhafun ilai. Jadi di sini seimbang ya, antara qasadtuka ibtigha'a ma'rufik dinasab sebagai maf'ul li ajli, atau qasadtuka libtigha'i ma'rufik diberi harfu jar, sama-sama kuatnya. Baik. Lebih enak mana didengar? Kalau kita mengatakan qoma zaidun ijlalan li amrin, atau qoma zaidun li ijlalin li amrin, lebih enak mana terdengar? Ijlalan li amrin kan? Ya. Makanya lebih kuat. Kemudian darabtu ibni litta'dibi, atau darabtu ibni at-ta'dibah, mana yang lebih enak dengar? Litta'dibi kan? Gitu. Adapun ini sama-sama kedengarannya. Ya, qasadtu ka bitigha'i ma'rufik, qasadtu ka bitigha'i ma'rufik, sama kan? Seimbang kan kedengaran? Gitu. Baik. Jadi cita rasanya di pendengaran juga memang terfahami gitu kan. Nah, kenapa ini lebih kuat, kenapa ini sama. Baik, faedah. Alamatul maf'uli lahu, tanda al-maf'ul lahu wuku'uhu, jatuhnya al-maf'ul lahu, fi jawabi, pada jawaban, lima fa'alta, kenapa engkau melakukannya. Ya, kenapa engkau melakukannya. Nah, ini kan menanyakan alasan, faktor, sebab. Falau qala qailun fil mithalil awwali, seandainya ada yang bertanya pada contoh yang pertama, lima qama zaidun, lima qama zaidun, kenapa Zaid berdiri, lakanal jawabu, tentulah jawabannya, qama ijlalan li amrin, yakni qama zaidun ijlalan li amrin, kan begitu. Waqis alaih, kiaskan atasnya, ma ba'dahu, yang datang setelahnya. Nah, jadi dengan mengajukan pertanyaan lima fa'ad. Lima kosok tani, apa jawabannya? Lima kosot tani, kosot tuka ibtigha'a ma'rufik. Nah, gitu. Lima jikta, lima jikta, jiktu ikraman li Zaidin, pada contoh-contoh yang ada di sini. Begitu. Jadi jawaban atas lima fa'al. Tayyib. Barakallahu fikum. Kamalna hada. Jam berapa sekarang? Kami sa'a. Barakallahu fikum. Fadhal subhanahu wa bihamdihi.